Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Walhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan dan karunia yang senantiasa dicurahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, sehingga pada kesempatan di malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita, kembali mengumpulkan kita di salah satu majelis yang mulia, yaitu majelisul ilm, majelis menuntut ilmu, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Setelah beberapa waktu mungkin kita berlibur ya, berkaitan dengan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan dan Idul Fitr, maka Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kita untuk bisa berkumpul kembali ya, duduk bermajelis ilmu, menuntut ilmu di salah satu ma'had min ma'ahid ahli sunnati wal jamaah, salah satu mahad dari mahad-mahad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di tempat kita ini di kota Samarinda, itu mahad Ibnul Mubarak harasahullahu ta'ala. Tentunya yang namanya thalabul ilm itu tidak ada istilah libur ya. Pada hakikatnya menuntut ilmu itu tidak ada istilah libur, tidak ada ya, karena ilmu itu dibutuhkan setiap saat. Bahkan Al-Imam Ahmad mengatakan annas, manusia, yahtaju atau ahwaju ilal ilmi minas syarabi ta'am, manusia mereka membutuhkan ilmu itu lebih butuh daripada minum dan makan ya. Manusia itu lebih butuh ilmu daripada makan dan minum. Ini ucapan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya. Kenapa? Karena seorang butuh makan dan minum itu cuman 3 kali sehari, ya kan? Itu maksimalnya. Nah, terkadang ada yang 1 hari sekali makan cukup. Terkadang 2 kali cukup. Ya, maksimalnya 3 kali. Sisanya paling cuman jajan atau ngemil. Ya. 24 jam tidak ada manusia yang makan terus, tidak ada kan? Tapi ilmu itu senantiasa dibutuhkan oleh seorang hamba di setiap waktunya, di setiap dia menarik nafas, dia butuh ilmu. Ya. Dari mulai dia tidur atau dari mulai dia bangun tidur sampai dia mau tidur kembali, maka dia butuh kepada ilmu. Ya, butuh kepada ilmu. Ya. Ketika seorang bangun tidur, ya, dia sudah butuh ilmu. Ya. Butuh dia untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh dia untuk mengetahui ilmu yang mengarahkan dia untuk melaksanakan ibadah-ibadah dalam kesehariannya. Nah ini, maka ini dibutuhkan setiap saat. Dibutuhkan seorang hamba untuk senantiasa ya, mudzakaratul ilm, senantiasa mengingat-ingat ilmunya. Maka dari sisi ini manusia itu lebih butuh terhadap ilmu daripada makan dan minum. Sehingga tidak ada istilah libur dalam menuntut ilmu, tidak ada libur qiraatul Quran. Ya, bahkan bulan Ramadan yang di situ mungkin para thalabatul ilmi adalah waktu mereka untuk berlibur, pada hakikatnya qiraatul Quran itu tidak libur, bahkan lebih. Ya, diperbanyak lagi ibadahnya, qiraatul Qurannya. Sehingga tidak ada istilah libur. Bahkan ketika seorang ya, sedang merayakan Id, Idul Fitr ataupun Idul Adha, maka tidak ada istilah libur di dalam menuntut ilmu. Nah, sebagaimana apa yang pernah diungkapkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala yang dinukilkan oleh murid-murid beliau, ya, bahwasanya Syekh Muqbil beliau di hari raya Idul Fitr beliau membuka pelajaran khusus Sahihul Bukhari, ya, Sahihul Bukhari, pelajaran khusus di hari raya Idul Fitri. Jadi merayakan Idul Fitrinya apa? Dengan pelajaran khusus, ya, taklim khusus. Demikian pula Idul Adha, ya, sehingga beliau mengatakan apa? Durusuna iduna, pelajaran-pelajaran kita adalah idnya kita, pelajaran kita adalah hari rayanya kita. Ya, maka ini bagaimana para ulama, mereka mendidik para thalabatul ilm untuk senantiasa semangat di dalam menuntut ilmu. Ya, ya mungkin secara apa, secara jadwal dirasiah, jadwal-jadwal pelajaran rutin, ya, yang secara resmi kurikulum mungkin libur ada memang, ya, dan itu di mana-mana ada. Tapi secara hakikatnya, ya, yang namanya menuntut ilmu itu tidak ada istilah libur. Sehingga ana menasihatkan untuk diri ana pribadi dan terkhusus kepada para thalabatul ilm, ya, tanpa terkecuali baik santri maupun bukan santri, karena yang namanya thalabatul ilmi bukan hanya santri, ya, tapi ikhwah semua thalabatul ilm, untuk kita senantiasa bersemangat di dalam menuntut ilmu, ya, tidak lemah, ya, tidak turun semangatnya. Karena biasanya ketika seorang, ya, dia lama tidak duduk di majelis ilmu, ya, dia lama di dalam menjalani liburannya, terkadang apalagi santri, ya, masuk ke pondok ogah-ogahan, ya, malas-malasan. Kalaupun berangkat ke pondok itu berat, ya, masih pengen berlama-lama di rumah, ini belum puas liburannya, ya. Nah, maka hendaknya kita senantiasa berusaha membangkitkan semangat kita, ya, membangkitkan gairah kita di dalam menuntut ilmu. Dengan apa? Ya, dengan kita kembali mempelajari, kembali, ya, kita muhasabah, introspeksi, apa tujuan kita hidup di dunia ini, apa tujuan kita menuntut ilmu, apa tujuan kita, ya, pergi ataupun berangkat ke pondok di Marakizul Ilm, di ma'had-ma'had, ya, di markis-markis ilmu. Tujuan kita adalah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu agama, dan ini adalah tujuan yang mulia, sehingga kita jangan lupa, ya, keutamaan menuntut ilmu, ya, pahala, demikian pula ganjaran yang akan diperoleh seorang hamba di dalam menuntut ilmu agama, mulia, ya, kemuliaan yang tidak ada tandingannya menuntut ilmu, sehingga seorang jangan merasa lemah, ya. Nah, ketika seorang mengalami rasa futur, maka dia segera menyemangati dirinya, nah, untuk kembali bersemangat di dalam menuntut ilmu. Sehingga di tahun ajaran yang baru ini, ya, bagi para thalabatul ilm, terkhusus para santri, ya, mari kita lebih bersemangat lagi dari tahun-tahun yang sebelumnya, ya, apalagi yang telah naik ke jenjang yang lebih tinggi. Tentunya dia akan menghadapi pelajaran yang berbeda dengan pelajaran sebelumnya, lebih tinggi tingkatannya, ya. Nah, maka ini nasihat untuk kita semua terkait dengan thalabul ilm, menuntut ilmu. Baik, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita, ya, yang telah kita bacakan pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu kitab ataupun risalah yang ditulis oleh Syekh Yasin Al-Adni rahimahullah, yang berjudul Dhammur Riya wa Ahli, tercelanya riya dan pelakunya. Kita sampai pada al-faslu tasi', pada fasal yang ke-9, fi dzikri adillati tahrim riya minas sunnah, di dalam penyebutan dalil haramnya riya dari sunnah. Dan terakhir telah kita bacakan, ya, kisah Abu Hurairah, bagaimana beliau radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya menyebutkan tentang 3 orang, ya, yang pertama kali akan diseret mereka ke dalam api neraka. Nah, yang mana Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis ini, ya, itu beliau berkali-kali beliau hampir pingsan, beliau menangis tersudu-sudu ketika menyampaikan hadis ini, yang di dalamnya disebutkan bahwasanya awal sekali seorang yang akan diseret ke dalam api neraka di atas wajah-wajah mereka, yang pertama adalah orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua adalah seorang yang memiliki ilmu, ya, ataupun orang yang ahli membaca Al-Quran. Nah, dan yang ketiga adalah seorang yang suka bersedekah. 3 jenis atau 3 orang ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula yang lainnya, Imam Tirmidzi. Ya, bahwasanya 3 orang ini adalah yang pertama kali akan diseret mereka ke dalam api neraka. Bagaimana bisa demikian? Karena niat yang ada di hati-hati mereka. Dalam keadaan amalan-amalan tersebut adalah amalan yang paling mulia, jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang paling mulia di dalam Islam. Yang kedua, seorang thalabul ilm, seorang pembaca Al-Qur'an, ini juga amalan yang sangat mulia. Yang ketiga, orang yang bersedekah, ya, yang suka bersedekah, ini juga amalan yang sangat mulia. Tapi disebutkan di dalam hadis ini, mereka pertama kali, 3 orang ini adalah yang akan diseret ke dalam api neraka. Apa sebabnya? Sebabnya adalah ya, fasadun niyyah. Rusaknya niat yang ada di dalam hati mereka. Nah, yang pertama, seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala agar dikatakan dia seorang jari pemberani. Ya. Yang kedua, seorang yang ahli membaca Al-Qur'an agar dikatakan dia seorang alim ataupun seorang qurra, seorang qari. Ya, niat yang rusak. Yang ketiga, seorang yang gemar bersedekah, berderma, menyumbangkan harta yang dimilikinya agar dikatakan sebagai seorang jawad, seorang dermawan. Ini juga niat yang rusak. Ya. Sehingga dengan niat seperti ini menyebabkan mereka ya itu dimasukkan ke dalam an-nar waliyazbillah. Ini peringatan keras bagi kita di dalam beramal ibadah, amal apapun itu. Ya, yang namanya ibadah tentunya syaratnya adalah al-ikhlas. Syarat pokoknya adalah al-ikhlas. Ikhlas kita melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula al-mutaba'ah, mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga seorang yang di dalam melakukan amalan-amalan ibadah, amalan-amalan ya, taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila niatnya dipalingkan dari selain Allah Subhanahu wa taala, ya, maka amal ibadahnya tertolak. Amal ibadahnya akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Syekh Yasin rahimahullah, ya, "Tsumma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," masih melanjutkan hadis Abu Hurairah, ya. Hadis Abu Hurairah yang salah seorang perawi yang meriwayatkan dari Abu Hurairah yang bernama Shufay, ya, Shufay Al-Asbahi, yang meminta Abu Hurairah menyampaikan hadis yang beliau dengar langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Hurairah ya, menyampaikan hadis tersebut kepada Shufay Al-Asbahi rahimahullah, kemudian Abu Hurairah melanjutkan, "Tsumma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rukbatai." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membacakan hadis tentang tiga orang tadi kepada Abu Hurairah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau pun memukul ya, lututnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ulaika salasatu awwalu khalqillahi tus'aru bihimun naru yaumal qiyamah." Wahai Abu Hurairah, mereka itulah tiga orang ya, dari kalangan makhluk ya, dari kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang akan pertama kali diseret ya, di dalam api neraka pada hari kiamat. Waliyazubillah. Nah. Wa qala al-Walid Abu Utsman, dan berkata al-Walid Abu Utsman rahimahullahu taala, salah seorang perawi yang meriwayatkan hadis ini, "Fa akhbarani Uqbah ibn Muslim." Maka telah mengkhabarkan kepadaku Uqbah bin Muslim, "Anna Shufayyan," bahwasanya Shufay, Shufay ini seorang tabi'in yang tadi kita sebutkan, meriwayatkan dari Abu Hurairah, "Huwallazi dakhala 'ala Muawiyah." Shufay rahimahullah, beliau setelah mendengarkan hadis ini dari Abu Hurairah, beliau pun menemui Muawiyah Ibn Abi Sufyan rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Fa akhbarahu bihadza, maka Shufay mengkhabarkan kepada Muawiyah hadis yang beliau dengarkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah. Kemudian waqala Abu Utsman, kemudian Abu Utsman mengatakan, "Wa haddatsani Al-Ala Ibnu Abi Hakim," dan telah menyampaikan kepadaku Al-Ala Ibnu Abi Hakim annahu kana sayyafan li Muawiyah. Bahwasanya beliau Al-Ala, beliau adalah sayyafan li Muawiyah, pedam bagi Muawiyah. Maksudnya apa? Bagian dari pasukan Muawiyah. Ya, tentaranya Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Fadakhala alaihi rajulun fa akhbarahu bihadza an Abi Hurairah. Maka ya, telah mengkhabarkan seseorang kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, diceritakan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu hadis yang disampaikan dari Abu Hurairah, hadis tentang tiga orang tadi. Faqala Muawiyah radhiyallahu anhu, maka Muawiyah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qad fu'ila biha ula hadza fa kaifa biman baqiya minan nas. Mereka telah diperlakukan seperti ini, yakni orang-orang yang telah mengamalkan amalan-amalan yang mulia tadi itu mereka diperlakukan seperti ini. Fa kaifa biman baqiya minan nas, lalu bagaimana lagi orang-orang yang selain mereka, ya, orang yang beramal dengan amalan mulia seperti itu saja, ya, itu bisa diancam dengan ancaman yang keras, diseret ke dalam api neraka di atas wajah-wajah mereka. Tsumma baka Muawiyah radhiyallahu anhu bukaan syadidan hatta dhananna annahu halikun. Kemudian Muawiyah radhiyallahu anhu beliau pun menangis, ya, dengan tangisan yang sangat, ya, tangis yang tersedu-sedu. Hatta dhananna annahu halik, sampai-sampai kami menyangka beliau akan binasa karena tangisan beliau. Ya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana para sahabat takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya mereka ketika mendengar hadis-hadis ataupun ayat-ayat yang menyebutkan di dalamnya tentang tarhib, ancaman, ya, tentang an-nar, tentang neraka, tentang hukuman bagi orang-orang yang melakukan maksiat, ya, mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana sebelumnya Abu Hurairah, beliau ketika menyampaikan hadis ini itu sampai, ya, berkali-kali beliau hampir pingsan, ya, sampai dibopong, ya, disandarkan baru beliau bisa menyampaikan hadis tersebut. Nah, ini Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia, ya, beliau pun menangis ketika mendengarkan hadis ini, sampai-sampai para murid beliau menyangka beliau akan binasa. Wa qulna, dan kami mengatakan, qad ja'ana hadzal rajul bisyarr. Kemudian sahabat-sahabat beliau, murid-murid Muawiyah, menyampaikan, mengatakan apa? Orang ini telah membawa kejelekan. Ya, ini karena telah menyebabkan Muawiyah menangis. Jadi kata orang-orang yang di sekitar Muawiyah mengatakan, qad ja'ana hadzal rajul bisyarr. Orang ini, laki-laki ini telah datang kepada kita dengan kejelekan. Ya. Summa afaqa Muawiyah radhiyallahu anhu wa masaha an wajhihi. Kemudian Muawiyah radhiyallahu anhu beliau pun, ya, afaqa ini berhenti menangis. Ya. Afaqa kalau seorang pingsan berarti sadar. Seperti itu. Wa masaha an wajhihi. Kemudian beliau mengusap wajah beliau, ya, setelah beliau menangis dengan tangisan yang, ya, sampai hampir pingsan. Kemudian beliau mengusap wajah beliau. Wa qala shadaqallahu wa rasuluh. Kemudian beliau mengatakan, shadaqallahu wa rasuluh. Telah benar Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya. Kemudian beliau membawakan ataupun membacakan ayat di dalam surat Hud ayat yang ke-15 sampai ke-16. Ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar atau sebelumnya man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaikal ladina illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka akan kami penuhi amalan mereka padanya. Ya, ini niat mereka akan kami penuhi, ya, padanya. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Akan tetapi apa? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak memiliki sesuatu di akhirah kecuali an-nar. Ini ancamannya. Ya, kalau seorang beribadah, melakukan suatu amalan tujuannya adalah apa? Untuk dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhinya. Akan diberikan dunia kepadanya. Ya, walaupun tidak semuanya tentunya. Ada seorang yang niatnya dunia tapi tidak mendapatkannya. Maka ini kerugian di atas kerugian. Ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi tujuannya. Dia cari dunia, dia dapat dunia. Ya. Yang didapatkan hanya sekedar dunianya saja. Tapi di akhirah, ya, di akhirah dia tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan dia diancam dengan an-nar, dengan neraka. Waliyazbillah. Wa habita ma sana'u fiha. Demikian pula apa? Amalan-amalan mereka, usaha yang mereka lakukan di dunia ini, dari amalan-amalan tersebut, itu akan gugur. Jadi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak bernilai. Ya, karena menginginkan sesuatu yang rendah, dunia. Nah ini. Wa batilun ma kanu ya'malun. Dan akan batal, akan sia-sia yang mereka amalkan. Ini. Ini ancaman bagi seorang yang melakukan suatu amalan dengan tujuan semata-mata dunia. Ya. Nah. Kemudian beliau melanjutkan waqala al-Imam Muslim rahimallah, dan berkata al-Imam Muslim rahimallah, ya, disebutkan di sini sanadnya sampai kepada Abu Shalih Dzakwan, ya, akhbarahu annahu sami'a Abu Hurairah, bahwasanya Abu Shalih rahimahullah beliau mendengarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yaqul. Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang panjang, ya, hadis tentang ancaman seorang yang tidak mengeluarkan zakat yang dia wajib untuk mengeluarkannya. Wa dzakara haditsan tawilan wa fihi. Kemudian disebutkan dalam hadis tersebut, hadis yang panjang, di dalam hadis tersebut disebutkan al khailu salasah. Kuda itu ada tiga jenis. Ya. Kuda itu ada tiga jenis. Hiya li rajulin wizrun. Yang pertama adalah kuda yang menyebabkan pemiliknya itu mendapatkan dosa. Yang menyebabkan seorang mendapatkan dosa. Wa hiya li rajulin sitrun. Jenis yang kedua adalah kuda yang memenuhi kebutuhan pemiliknya. Ya. Li rajulin sitrun, kuda sebagai pemenuhan kebutuhan seorang. Wahia li rajulin ajrun. Yang ketiga adalah kuda yang akan mendatangkan pahala bagi pemiliknya. Ini ada tiga jenis kuda yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ammalati hiya lahu wizrun, adapun kuda yang menyebabkan seseorang mendapatkan dosa, farajulun rabataha riyan wa fakhran wa niwaan. Adalah seorang yang menambat kuda tersebut dalam rangka riya. Demikian pula dalam rangka berbangga dan memusuhi kaum muslimin. Ya. Waniwaan ala ahli Islam. Ya. Kuda yang dijadikan oleh pemiliknya untuk memerangi kaum muslimin. Fahiya lahu wizrun. Maka ini adalah kuda yang akan menyebabkan pemiliknya mendapatkan dosa. Wa qala al-Imam Muslim rahimahullah, kemudian al-Imam Muslim rahimahullah Beliau membawakan hadis yang berikutnya dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, di dalam hadis qudsi yang disebutkan di sini adalah hadisul qudsi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana aghna syurakai 'ani syirki. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku tidak butuh kepada sekutu-sekutu dari sesuatu yang menyekutukanku. Ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang dia berbuat syirik di dalamnya, ya, bersamaku, selainku, ya, ini menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang lainnya di dalam amalannya, taraktuhu wa syirkah, maka akan aku tinggalkan dia dan sekutunya. Nah, dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, tentang hadis ini bahwasanya dimaksud adalah wal muradu anna amilal murai batilun la thawaba fih wa ya'samu bih. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah seorang yang melakukan suatu amalan dalam rangka riya, maka amalan tersebut adalah amalan yang batil. Amalannya batal. La thawaba fih, tidak ada pahala padanya. Wa ya'samu bih, dan dia berdosa, ya, atas amalannya tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh, ya, bagi seorang hamba untuk berbuat syirik. Nah, kemudian disebutkan, ya, warawahu al-imamul a'immah Ibnu Khuzaimah, dan diriwayatkan oleh imam para a'immah yaitu Ibnu Khuzaimah rahimahullah, ya, seorang imam hadis Ibnu Khuzaimah yang memiliki kitab hadis sahih Ibnu Khuzaimah, ya, wa bawwaba lahu biqaulih. Ibnu Khuzaimah rahimahullah membuat bab terhadap hadis yang kita bacakan tadi, ya, beliau membuat bab dzikru nafi qabuli salatil mura'i biha, bab tentang penyebutan tidak diterimanya salat seorang yang riya dengannya. Ini seorang yang salat karena riya itu tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam Musnad, ya, putra dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya, dengan sanadnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang aku takutkan, dari yang aku takutkan atas kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Ini perkara yang sangat ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, maka para sahabat mereka bertanya, ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar, apa itu syirik kecil? Ya, karena syirik ada dua macam, ya, ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau syirik besar menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Kalau syirik kecil tidak sampai mengeluarkan pelakunya keluar dari Islam. Tapi syirik kecil adalah termasuk dosa yang paling besar. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ar-riya. Syirik asghar adalah riya. Syirik kecil adalah ar-riya. Innallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu yauma tujazal ibadu bi'amalihim idhabu ilal ladina kuntum turauna bi'amalikum fid dunya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari pembalasan, di mana para hamba akan dibalas dengan amalan-amalan mereka, Allah akan mengatakan kepada mereka, idhabu ilal ladina kuntum turauna bi'amalikum. Pergilah kalian, ya, kepada sesuatu yang kalian riya karenanya. ketika kalian berada di dunia, fadzuru hal tajiduna indahum jaza, maka lihatlah apakah kalian akan mendapatkan di sisi mereka balasan. Ya, ini merupakan ya bentuk istihza, ya, bentuk Allah Subhanahu wa taala merendahkan hamba yang berbuat riya tersebut. Ya, ketika seorang berbuat riya di dalam beramal ketika dia di dunia, maka dia akan diacuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada mereka, idhabu, pergi kalian. Ya, kepada sesuatu yang kalian telah berbuat riya karena mereka. Ini kehinaan tentunya. Ya. Nah. Wa qala Ibnu Abi Syaibah rahimahullah, kemudian berkata Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam Musannaf, ya, beliau bawakan dengan sanadnya sampai kepada Mahmud bin Labid, masih terkait dengan hadis yang kita bacakan sebelumnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum iyyakum wa syirkas sarair." Hati-hati kalian. Hati-hati kalian dari syirik as-sarair. Syirik yang tersembunyi. Qalu, maka para sahabat mereka mengatakan, "Wa ma syirkus sarair?" Apa itu syirik kecil atau syirik tersembunyi? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yakuma ahadukum yuzayyinu salatahu jahidan liyanzuran nasu ilaih fadhalika syirkus sarair, yaitu salah seorang dari kalian itu berdiri memperindah sholatnya, ya, berdiri memperindah sholatnya bersungguh-sungguh supaya dilihat oleh manusia. Ini syirkus sarair, syirik yang tersembunyi, ya, yang terkadang tidak dirasakan oleh seorang kalau dia telah berbuat riya. Ya, ketika dia berdiri sholat, ya, melaksanakan sholat, nah, ya dia ikhlas, awalnya dia ikhlas. Tiba-tiba ada seorang melihatnya, maka dia pun berusaha, ya, menampakkan ketenangannya, menampakkan kekhusyuannya, ya, diperindah sholatnya di hadapan manusia. Ini syirkus sarair, syirik yang tersembunyi. Fadzalika syirkus sarair, maka demikian itu adalah syirik yang tersembunyi. Nah, karena tidak terlihat. Ya, kan seorang awalnya ikhlas. Nah, ini syaitan itu sangat pintar, ya, di dalam menjerumuskan Bani Adam. Dalam menjerumuskan, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk upaya yang bisa dilakukan oleh para syayatin. Ya, ya di antaranya ini. Nah, seorang di dalam beribadah bisa awalnya ikhlas, tahu-tahu dimasuki riya. Ya. Nah, melakukan ibadah ikhlas, selesai dalam keadaan ikhlas, tiba-tiba ada yang menyebutkan ibadahnya, oh antum tadi melakukan ibadah ini, ya. Nah, ya, masuk riya di dalam hatinya. Saya tadi malam mendengar, melihat antum sholat sendirian, ya. Oh iya, memang saya setiap malam itu rutin. Hati-hati, malah ditampakkan. Nah, ini hati-hati. Ya, antum baru tahu, ya, tadi malam, ya. Padahal setiap hari misalnya. Nah, dan seperti ini hati-hati. Oke, maka ini adalah, ya, disilakan dengan syirkus sarair. Sudah masuk isya. Hah, belum. Baik. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam sahih beliau, di dalam bab taghlidu fil mura'ati bitazyini sholati wa tahsiniha. Ibnu Khuzaimah membuat bab, ya, tentang hadis yang kita bacakan tadi, syirkus sarair. Beliau membuat judul hadis ini bab tentang kerasnya ancaman orang yang berbuat riya dengan memperindah sholat dan memperbagusnya. Tentunya seorang di dalam melaksanakan sholat yang dituntut dia adalah khusyuk. Ini memang dituntut. Ya, seorang bagus melakukan gerakan-gerakan sholat sesuai sunnah, tenang, ini dituntut tentunya. Ya, bukan perkara yang tercela, bahkan perkara yang dituntut. Yang perlu diperbaiki apa? Niat. Nah ini ya, niatnya. Nah ini juga tanbih kepada ya, para thalabah, terkhusus para ulad. Ya. Mungkin kalau diawasi salatnya wah khusyuk, tenang, enggak bergerak, tangannya enggak berani bergerak. Ya, ada nyamuk pun mau mukul enggak berani. Ya. Nah ini. Tapi ketika enggak diperhatikan oleh musrifnya, enggak diperhatikan oleh pengawasnya, wah. Ya, bebas. Ya, bergerak ke sana kemari. Ini hati-hati. Kemudian yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam Musnad. Ya. Abdullah bin Ahmad ini anak dari Al-Imam Ahmad rahimahullah, yang beliau ya memiliki kitab yang merupakan penyempurna dari kitab Musnad Imam Ahmad. Ya. Makanya disebutkan Musnad karya Abdullah bin Ahmad. Beliau meriwayatkan hadis dari dengan sanadnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, yaqul Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna aktsara munafiqi ummati qura'uha, sesungguhnya kebanyakan orang munafik dari umatku adalah para qurra'nya, para pembaca Al-Qur'annya. Ini. Ya. Hadis ini adalah hadis yang paling berat bagi para pembaca Al-Qur'an, bagi para qurra'. Ya, hadis yang paling berat. Tentunya hadis ini merupakan peringatan ya. Hadis ini peringatan untuk seorang mengikhlaskan niatnya, membersihkan hatinya dari ya, perkara-perkara yang mengotori niatnya. Di sini Rasulullah menyebutkan kebanyakan kaum munafik dari umatku adalah qurra'nya, para pembaca Al-Qur'annya, para qari'nya. Ini. Dan ini maksud di sini bukan celaan bagi para pembaca Al-Qur'an, bukan. Atau celaan bagi para qari. Tapi di sini mengkhabarkan, Rasulullah mengkhabarkan bahwasanya orang-orang munafik itu biasanya menampakkan diri mereka sebagai seorang qari, pembaca Al-Qur'an, rajin ibadah. Ya. Nah. Qala Ibnu Muflih rahimahullah, Al-Imam Ibnu Muflih di dalam Adabus Syar'iyyah, beliau menjelaskan tentang hadis ini. Kata beliau, arada bin nifati huna riya, yang dimaksud munafik di sini riya, ya, bukan munafik i'tiqadi, bukan munafik yang menyebabkan seorang kafir, bukan. Tapi munafik di sini riya. Maksudnya kebanyakan orang yang berbuat riya dari kalangan umatku adalah qurra. Ya, para pembaca Al-Qur'an. Kenapa? Li'anna kilaihima izharun ghaira ma fil batin. Karena riya dan kemunafikan ini sama-sama menampakkan apa yang tersembunyi di dalam batin. Jadi diistilahkan dengan munafik. Tapi munafik di sini bukan nafik, bukan seorang munafik yang kafir. Tapi seorang yang berbuat riya. Nah, ini. Maka ini adalah hadis yang kata para a'immatul qiraah, para imam-imam, mereka sangat berat ya dengan hadis ini. Nah. Kemudian wa qala Imam Muhammad, Al-Imam Muhammad beliau mengatakan di dalam Musnad ya, menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arafal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu, ini kepada para thalabatul ilm ya, para penuntut ilmu. Kita dengarkan di sini, man ta'allamal ilma, barang siapa yang mempelajari ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang mana ilmu tersebut diharapkan dengannya wajah Allah. Ini tujuan seorang menuntut ilmu adalah apa? Mengharapkan wajah Allah. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, yang dia tidak mempelajari ilmu tersebut kecuali untuk mendapatkan harta, ya, bagian dari dunia, lam yajid arafal jannati yaumal qiyamah, dia tidak akan mendapatkan bau surga pada hari kiamat. Ini baunya saja tidak kebagian, ya, apalagi masuk, ini nggak dapat baunya. Maka ini peringatan bagi kepada para penuntut ilmu. Ya. Bagaimana cara seorang ikhlas di dalam menuntut ilmu? Dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ya. Ilmu itu, ya, tidak ada tandingannya, tidak ada sesuatu yang menandingi ilmu tersebut, liman shahat niyatuhu. Liman shahat niyatuhu. Bagi orang yang ikhlas niatnya, enggak ada tandingannya, ya. Nah, seperti kita sebutkan tadi, menuntut ilmu itu amalan yang tiada tanding bagi seorang yang menyadarinya, sehingga seorang harusnya merasa dia berbangga, ya, ketika bisa menuntut ilmu. Kata Imam Ahmad, tidak ada tandingannya. Bagi siapa? Bagi seorang yang niatnya benar. Ya. Kemudian beliau ditanya, bagaimana wahai Imam Ahmad cara untuk membenarkan niat, supaya niat seorang ikhlas dalam menuntut ilmu itu bagaimana? Ya, maka kata Imam Ahmad rahimahullah, ya, supaya seorang ikhlas dalam menuntut ilmu adalah dia meniatkan ketika dia belajar, niatnya apa? Yang pertama, untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Nah, ini niat yang pertama. Jangan muluk-muluk seorang, jangan ini, ya, jangan supaya oh, nanti saya akan ditunggu nih di kampung halaman saya. Jangan. Ini nanti akan menjadi beban. Atau karena, wah, nanti kalau saya gak belajar sungguh-sungguh, bisa macet nanti uang jajannya misalnya. Ya. Nah, ini. Ini akan menjadi beban. Yang pertama apa? Untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya sendiri. Nah, ini. Ya. Karena ilmu itu yang pertama sekali adalah untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi jangan berniat untuk menjadi ustaz supaya bisa jadi penceramah, ya, biar bisa dipanggil ke sana, dipanggil ke sini. Tidak. Nah, yang kedua, untuk menghilangkan kejahilan dari yang lainnya. Nah, ini. Setelah dia meniatkan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, kemudian menghilangkan kejahilan dari orang lain dengan mengajarkan ilmu pada orang lain. Nah, ini cara supaya seorang ikhlas di dalam menuntut ilmu. Jadi jangan muluk-muluk orang belajar, ya. Nah, maka seorang tidak akan mendapatkan bau al-jannah apabila dia meniatkan menuntut ilmu untuk mendapatkan harta dunia. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bismillahi taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.